Konsultasi Syariah. Beda sholat syuruk dengan sholat duha. Pertanyaan, apa beda antara sholat syuruk dan sholat duha? Jika orang sudah sholat syuruk, apakah masih perlu sholat duha? Jawaban, kita akan melihat definisi duha. Duha adalah nama untuk waktu. Secara bahasa, duha diambil dari kata ad-dhahwu, artinya siang hari yang mulai memanas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha." Yang artinya, di surga kamu tidak akan mengalami kehausan dan kepanasan karena sinar matahari. Quran surah Thaha ayat 119. Kaitannya dengan makna bahasa kata duha pada ayat di atas, Allah menyebutkan kenikmatan ketika di surga, salah satunya tidak kepanasan karena sinar matahari, yang itu diungkapkan dengan kata wa la tadha. Sedangkan menurut ulama ahli fikih, duha artinya waktu ketika matahari mulai meninggi sampai datangnya zawal, yaitu tergelincirnya matahari. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah. Nama sholat duha dikaitkan kepada waktu, seperti sholat duhur atau sholat maghrib dan seterusnya. Nama-nama ini dikaitkan dengan waktu, sehingga sholat duha berarti sholat yang dilaksanakan di waktu duha. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa waktu mulainya sholat duha adalah tepat setelah terbitnya matahari, namun dianjurkan untuk menundanya sampai matahari setinggi tombak. Pendapat ini diriwayatkan An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah. Sebagian ulama Syafi'iyah lainnya berpendapat bahwa sholat duha dimulai ketika matahari sudah setinggi kurang lebih satu tombak. Pendapat ini lebih ditegaskan oleh Ar-Rafi'i dan Ibnu Rif'ah. Demikian yang menjadi pendapat Imam Abu Syuja' dalam matan At-Taqrib, ketika beliau menjelaskan waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Hal yang sama juga menjadi pendapat Imam Al-Albani. Beliau ditanya tentang berapakah jarak satu tombak. Beliau menjawab, satu tombak adalah 2 meter menurut standar ukuran sekarang. Mausu'ah Fiqhiyah Muyassarah. Sebagian ulama menjelaskan, jika diukur dengan waktu, maka matahari pada posisi setinggi satu tombak kurang lebih 15 menit setelah terbit. Sholat syuruk. Kita beralih ke sholat syuruk. Syuruk artinya terbit. Syarokot asyamsu artinya matahari terbit. Istilah sholat syuruk juga dikaitkan dengan waktu. Sholat syuruk berarti sholat yang dikerjakan di waktu matahari terbit. Di antara syarat dalam pelaksanaan sholat syuruk yang perlu diperhatikan, sholat ini dikerjakan ketika matahari sudah meninggi, kurang lebih satu tombak dalam pandangan mata manusia. Karena ketika matahari tepat di garis terbit, kita dilarang untuk melakukan sholat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, ada 3 waktu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk melaksanakan sholat di 3 waktu tersebut atau menguburkan jenazah kami. 1. Ketika matahari terbit sampai tinggi. 2. Ketika seseorang berdiri di tengah bayangannya sampai matahari tergelincir. Dan 3. Ketika matahari miring hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan penjelasan di atas, berarti mulainya waktu duha dan waktu syuruk itu sama, yaitu ketika matahari telah terbit setinggi satu tombak. Sehingga kesimpulannya, sholat syuruk adalah sholat duha di waktu yang paling awal. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, sholat sunnah syuruk termasuk sholat duha, hanya saja dikerjakan di awal waktu. Ketika matahari terbit dan sudah naik sekitar satu tombak, itulah syarat isyraq. Namun jika dilakukan di akhir waktu atau di pertengahan waktu, maka statusnya sholat duha. Liqa'at bab al-maftuh. Sehingga orang yang mengerjakan sholat syuruk, hakikatnya dia mengerjakan sholat duha. Bagi orang yang sudah mengerjakan sholat syuruk, bolehkah mengerjakan sholat duha? Sholat duha tidak harus dilakukan di satu titik waktu, tapi boleh dikerjakan di sepanjang rentang waktu duha, yaitu sejak matahari setinggi satu tombak hingga sebelum waktu istiwa, yaitu matahari tepat di tengah. Karena itu, bagi yang sudah mengerjakan sholat duha di awal waktu, dia boleh mengerjakan sholat duha di akhir waktu. Misal jam 6.30 mengerjakan sholat syuruk, sewaktu di kantor mengerjakan sholat duha. Demikian, Allahu A'lam.